الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawi'il Kitabi was Sunnah, dan kita telah masuki permasalahan yang ketujuh dari bab yang pertama dari kitab Siyam, tentang disyaratkannya berniat untuk berpuasa dan disyaratkan niat tersebut mendahului amalan, sehingga niat harus ada sebelum dia memulai amalannya, yaitu di malam hari. Dan telah datang beberapa riwayat yang meskipun diperselisihkan apakah ini sabda Rasul alaihi salatu wassalam atau dari perkataan sahabat, lam yubayyit as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu, barang siapa yang tidak membermalamkan niat berpuasanya sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. Lalu berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, faman nawa sawman fin nahari, maka barang siapa yang berniat untuk berpuasa di siang hari, walam yat'am syai'an, dan dia belum memakan sesuatu apapun. Dia berniat di siang hari, yakni bukan di malam hari. Misalnya dia baru berniat untuk berpuasa pada jam 7 pagi, dan sebelumnya dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang dengannya yang diketahui dari pembatal-pembatal puasa. Lam yujzihu illa fi siyamit tatawwu, maka lam yujzihu, tidak sah baginya puasa tersebut, karena sebagaimana yang disebutkan disyaratkan harus dilakukan di malam hari. Nah, di sini dia berniat di pagi hari, telah memasuki waktu fajar. Kata beliau, tidak sah puasa tersebut kecuali apabila dia hendak berpuasa tatawwu', puasa sunnah. Fayajuzu biniyatin minan nahar, maka diperbolehkan dia meniatkan di siang hari, maksudnya di pagi hari setelah masuknya waktu fajar. Idza lam yat'am syai'an min aklin aw syurbin, apabila dia tidak menyantap sesuatu, baik makanan atau minuman atau apa saja dari pembatal-pembatal puasa, tidak mendekati istrinya. Ini dalam puasa sunnah, kata beliau diperbolehkan, meskipun tentu berniat di malam hari untuk berpuasa di keesokan harinya dalam puasa sunnah lebih sempurna pahalanya dibandingkan kalau dia memulai niatnya di pagi hari, jam 7 atau jam 8 atau jam 9 atau yang semisalnya, dia baru memulai niat puasanya dan dia belum makan dan minum, maka sah puasa sunnah yang dia lakukan Namun tentu dalam hal pahala lebih sempurna pahala yang memulai niatnya dari sebelum fajar shadiq. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat, berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu anha berkata, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dhat yawmin faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi aku suatu hari, lalu beliau mengatakan, hal indakum min syai, apakah kalian memiliki sesuatu, yakni yang bisa dimakan? Faqulna la, kami mengatakan tidak ada, tidak ada makanan di rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa inni idzan shaim, maka sesungguhnya aku jika demikian aku berpuasa, aku berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perkataan Nabi alaihi salatu wasallam idzan berarti aku berpuasa, menunjukkan bahwa beliau baru memulai niatnya pada saat itu. Pada saat beliau setelah bertanya kepada istrinya apakah ada makanan, ada sesuatu yang bisa disantap, mereka mengatakan tidak ada. Oh, kalau begitu saya berpuasa. Yani dia memulai awal niatnya ketika itu untuk berpuasa. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwa dalam puasa sunnah diperbolehkan memulai niat di siang hari dengan syarat dia belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa sebelumnya. Dan merupakan faedah yang sifatnya umum di dalam syariat bahwa diberi kemudahan dalam amalan-amalan sunnah nawafil yang tidak diberi kemudahan dalam perkara-perkara yang wajib, seperti misalnya berdiri di dalam sholat. Dalam sholat wajib berdiri merupakan rukun sholat. Tidak sah sholat seseorang yang mampu berdiri lalu dia melakukannya dengan duduk dalam sholat wajib. Namun berbeda halnya dalam sholat sunnah, diperbolehkan. Dalam sholat sunnah diperbolehkan ketika safar seorang sholat di atas kendaraan. Tapi sholat wajib asal hukumnya tidak diperbolehkan. Dia harus turun dari kendaraannya. Dalam sholat sunnah ketika safar di atas kendaraan, seseorang boleh tidak menghadap kiblat ketika sholat sunnah. Berbeda halnya dengan sholat wajib, merupakan salah satu syarat sahnya sholat wajib menghadap kiblat dari awal hingga akhir sholat. Jadi dimudahkan dalam amalan-amalan sunnah yang tidak diberi kemudahan dalam amalan-amalan yang wajib, termasuk dalam hal ini berpuasa sunnah. Digugurkan sebagian syarat agar kemudian seorang muslim membiasakan dirinya dengan memperbanyak puasa, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau, amma siyamul wajibi fala yan'aqidu bi niyatin minan nahar fala budda fihi min niyatil lail. Adapun puasa wajib maka tidak sah dengan memulai niat di siang hari atau di pagi hari, yakni setelah fajar shadiq, harus dilakukan di malam hari berdasarkan apa yang telah kita sebutkan dari dalil yang disebutkan oleh jumhur ulama bahwa puasa wajib harus diniatkan sebelum fajar shadiq. Namun ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari hadis Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk berteriak mengumumkan kepada kaum muslimin pada hari Asyura. Dan kita mengetahui bahwa berpuasa Asyura adalah puasa yang wajib sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Adapun setelah diwajibkannya puasa Ramadan, maka puasa Asyura diberi pilihan. Siapa yang ingin berpuasa silahkan, yang tidak berpuasa pun tidak mengapa. Nah, ketika diwajibkannya puasa Asyura, Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan seseorang untuk menyeru, mengumumkan kepada kaum muslimin, "Anna man akala falyutimma shaumahu." Ya, "aw falyasum. Wa man lam ya'kul fala ya'kul." Bahwa siapa yang telah makan, jadi ini sudah memasuki fajar shadiq, sudah di pagi hari. Siapa yang sudah makan di antara mereka, maka hendaknya dia sempurnakan. Hendaknya dia berpuasa. Dan siapa yang belum makan, maka jangan dia makan. Yani dia segera berpuasa. Jadi hadis ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan puasa Asyura, diumumkan kepada mereka di pagi hari. Siapa yang sudah terlanjur makan, hentikan makanan dan dia berpuasa. Dan siapa yang belum sempat makan, maka hendaknya jangan dia makan, karena dia wajib untuk berpuasa. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama, di antaranya Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullah ta'ala, bahwa barang siapa yang sampai kepadanya, barang siapa yang sampai kepadanya berita bahwa ada di antara kaum muslimin yang melihat hilal yang menunjukkan satu Ramadan, berita itu sampai kepadanya dalam keadaan malam sudah lewat, sehingga dia tidak sempat berniat. Dia niatnya di pagi hari misalnya, ya, di pagi hari atau di siang hari. Nah, karena tidak sampai kepadanya berita bahwa sudah ada yang melihat hilal Ramadan, sehingga dia di pagi hari makan, makan, minum. Setelah itu misalnya jam 8 pagi datang berita ada yang melihat hilal, atau misalnya pemerintah sudah menetapkan wajibnya Ramadan hari ini adalah satu Ramadan, maka apa yang dia lakukan? Dia mengamalkan seperti yang diperintahkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu dia segera menahan dan tidak makan dan minum, segera menahan dan berpuasa, dan berpuasa. Yang belum sempat makan, maka dia segera memulai niatnya untuk berpuasa pada hari tersebut. Nah, sampai kemudian tiba waktu berbuka puasa, maka berarti dia menahan diri karena itu adalah satu Ramadan. Sementara dia memulai niatnya di siang hari, bukan di malam hari, karena udzur. Namun terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah puasa yang dilakukan pada hari itu, pada hari di saat dia memulai niatnya di siang hari, apakah puasanya sah sehingga tidak perlu diqadha, atau harus mengqadha puasanya karena dia diperintahkan untuk menahan diri, pada hakikatnya itu berpuasa. Namun dari sisi dia memulai niatnya di siang hari bukan di malam hari, maka dari sisi ini para ulama mengatakan bahwa syarat niat itu dilakukan sebelum memasuki waktu fajar. Sehingga dari sisi ini tidak dianggap bahwa itu puasa, sehingga dia harus mengqadha. Yang zahir wallahu taala alam, pendapat yang pertama itu lebih kuat. Tidak ada perintah dari Nabi alaihi salat wasalam untuk mengqadha. Diperintahkan untuk menahan diri, nah, tidak ada perintah untuk mengqadha, mengganti puasa hari itu. Namun kalau ingin mengambil sikap kehati-hatian mengqadha hari yang dia memulai niat puasanya tersebut di siang hari, tentu lebih berhati-hati dalam bersikap. Namun secara zahir, ya, untuk menyatakan adanya qadha atau diwajibkannya qadha, ini membutuhkan dalil. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa takfi niyatun wahidatun fi bidayati Ramadan li jami'i syahri, dan cukup satu kali niat di awal Ramadan untuk seluruh bulan. Wa yustahabbu tajdiduha fi kulli yawm, dan dianjurkan. Beliau menganggap tidak diwajibkan setiap hari atau setiap malam dia harus berniat. Itu hanya hukumnya sunnah. Nah, adapun yang wajib dari awal Ramadan dia telah meniatkan untuk berpuasa sebulan penuh. Dan pendapat ini merupakan pendapat yang dikuatkan oleh sebagian para ulama. Pendapat Al-Imam Ahmad, Madhab Malik, Ishaq. Sebagian dari kalangan para ulama mengatakan wajib hukumnya berniat setiap hari. Yaitu setiap malam. Karena puasa itu berbeda antara satu dengan yang lain. Setiap puasa membutuhkan niat secara khusus. Sama halnya seperti sholat. Sama halnya seperti sholat. Sholat duhur, tiap hari kita terus berniat sebelum sholat. Sholatul asr, sholatul maghrib. Meskipun berkali-kali setiap hari menjadi rutinitas. Setiap ibadah membutuhkan niat tersendiri. Maka demikian pula halnya puasa. Sehingga diwajibkan pada setiap malam seorang harus memperbaharui niatnya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ibnu al-Munzir, dan dikuatkan oleh Al-Allamah Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahumullahu taala. Dan berniat tidak perlu dengan cara melafazkan. Tidak mengatakan nawaitu shauma ghadin fardhan lillahi taala. Bahkan ini termasuk amalan bid'ah, karena niat itu di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan kullu man 'alima anna ghadan Ramadan wa huwa yuridu shaumahu faqad nawa shaumahu. Setiap orang yang mengetahui bahwa besok bulan Ramadan dan dia ingin berpuasa, maka sungguh dia telah berniat. Jadi lafaz itu tidak ada kaitannya dengan niat. Siapa yang mengetahui besok Ramadan dan dia ingin berpuasa, itulah niat. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Dengan demikian alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang pertama. Berikutnya kita masuki bab yang kedua insyaallah taala. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.